Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم wa jami'al muslimina minan nar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, telah kita baca beberapa ayat yang disebutkan al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam bab at-taqwa, dan telah kita baca pula sebuah hadis yang disebutkan al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam bab ini. Ayat yang telah kita baca di pertemuan sebelumnya ialah firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Al-Anfal ayat 29. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tiga keutamaan yang akan didapatkan oleh mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "In tattaqullah, kalau seandainya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu, mengerjakan itu semuanya karena takut dari adabnya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan untuk kalian furqanan, yaj'al lakum furqanan, akan menjadikan untuk kalian, yakni untuk hamba-hamba Allah yang bertakwa, furqanan, pembeda yang bisa digunakan untuk membedakan antara al-haq dan batil, sesuatu yang dengannya seorang hamba akan memahami mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram, mana yang bermanfaat dan mana yang tidak. Furqanan, sesuatu yang bisa digunakan untuk membedakan al-haq wal batil, an-nafi' wal dhar. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, telah kita jelaskan pula termasuk dalam furqanan, termasuk bentuk furqanan adalah ilmu ad-din, yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya. Karena dengan ilmu, seorang hamba bisa mengetahui mana yang halal, mana yang haram, mana yang benar, mana yang salah, mana yang sahih, mana yang tidak, mana yang sesat, mana yang tidak, mana yang bahaya, mana yang tidak. Semuanya bisa diketahui dengan ilmu ad-din, ilmu yang sahih, ilmu syar'i. Kemudian wa yukaffir ankum sayyi'atikum, Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, dosa-dosa kecil yang telah kita perbuat akan dihapuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebagaimana telah kita jelaskan pula, as-sayyi'at, dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, dosa-dosa kecil bisa terhapuskan dengan amal saleh yang dilakukan oleh seorang hamba. Sebagaimana sabda Rasul alaihi salatu wassalam, wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha, kerjakanlah, ikutkanlah setelah kita melakukan amal kejelekan, ikutkanlah setelahnya perbuatan kebaikan, niscaya itu bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan tersebut. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal hasanat yudhibna as-sayyi'at, kebaikan-kebaikan akan menghilangkan kejelekan-kejelekan, menghapuskan kesalahan-kesalahan. Sehingga makna wa yukaffir ankum sayyi'atikum, Allah akan menghapuskan dosa kesalahan-kesalahan kalian, yakni Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan seorang hamba dengan ketakwaan dia kepada Allah, akan diberi kemudahan untuk melakukan amal saleh. Amal saleh akan dimudahkan, sehingga dengan mudah dia melakukan amal saleh. Kemudian wa yaghfir lakum, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa seorang hamba, yakni dosa-dosa besar akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa dosa besar itu akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan al-istighfar dan taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka makna ayat ini wa yaghfir lakum, yakni Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan untuk hamba-hambanya yang bertakwa, diberi kemudahan beristighfar, diberi kemudahan untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ayat telah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Kemudian hadis yang telah kita baca adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Di dalam hadis tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, siapa sebenarnya orang yang paling mulia? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, atqahum, orang yang paling mulia di sisi Allah subhanahu adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian para sahabat menginginkan pertanyaan yang lain, yang mereka maksudkan bukan ini. Maka Rasul alaihi salatu wassalam jawab, kalau begitu Yusuf bin Abdul Nabiullah ibnu Nabiillah ibni Khalilillah, kalau begitu orang yang paling mulia adalah Yusuf, anaknya, dia adalah seorang nabi, anaknya nabi, anaknya Khalil, Khalilullah Ibrahim alaihi salam. Bukan ini, kata para sahabat, yang kami maksudkan. Maka Rasul alaihi salatu wassalam bertanya, apakah yang kalian maksudkan adalah orang yang paling mulia dari kalangan Arab, dari keturunan mereka? Maka dijawab oleh Rasul alaihi salatu wassalam, khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idza faquhu. Yakni sebaik-baik mereka di jahiliyah, di masa jahiliyah, mereka itu pula adalah orang-orang yang paling baik dalam Islam jika mereka faqih, mengetahui tentang ilmu agama, jika mereka meningkatkan ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mempelajari ilmu din, memahami ilmu agama, maka mereka akan tetap mulia di dalam Islam. Asy-syahid ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dari hadis ini bisa kita pahami bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak melihat pada bentuk fisik kita, tidak melihat pada kekayaan kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat pada amal perbuatan kita dan apa yang ada dalam hati kita. Oleh karena itu, orang-orang yang dilihat oleh sebagian adalah orang yang miskin, belum tentu dia adalah orang yang hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dia adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala disebabkan ketakwaan dia kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu adalah orang yang paling bertakwa. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan baca hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang kedua dari kitab atau dari bab at-taqwa. Jadi hadis yang pertama adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang pertama dalam bab at-taqwa, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, man akramun nas? Qala atqahum. Qalu laysa an hadha nas'aluka. Qala fa Yusuf nabiyullah ibnu nabiyillah ibnu khalilillah. Qalu laysa an hadha nas'aluka. Qala fa an ma'adinil arabi tas'aluni khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil islam idza faquhu. Muttafaqun alaih. Hadis yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala rahimahullahu ta'ala an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innad dunya hulwatun khadirah wa inna Allaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kayfa ta'malun. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. رواه مسلم. Kata Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, innad dunya hulwatun khadirah. Sesungguhnya dunia itu manis. Hulwatun manis, khadirah, hijau, yakni terlihat indah. Wa inna Allaha mustakhlifukum fiha, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian semuanya, yakni menjadikan hamba-hamba Allah sebagai khalifah di dalam dunia tersebut. Generasi demi generasi bergantian untuk menguasai dunia. فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ. Allah Subhanahu wa ta'ala melihat bagaimana kalian beramal di dunia tersebut, yang manis, yang hijau. Apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan terhadap dunia ini. فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءِ. Maka berhati-hatilah dari ad-dunya dan berhati-hatilah dari an-nisa, para wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israel kanat fin-nisa. Karena sungguhnya fitnah yang pertama kali menimpa bani Israel adalah disebabkan para wanita. Rawahu Muslim rahimahullahu ta'ala. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keadaan dunia. Menjelaskan tentang keadaan dunia. Innad dunya hulwatun khadirah. Kemudian Rasul alaihi salatu wasallam juga menjelaskan bahwa hamba-hamba Allah ini akan silih berganti, generasi demi generasi akan berusaha untuk menguasai dunia, berusaha untuk mencari dunia. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala akan melihat apa sebenarnya yang akan dilakukan oleh hamba-hambanya terhadap dunia ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan solusi agar tidak terfitnah dengan ad-dunya. Kita akan baca penjelasan hadis ini dari kitab Syarh Riyadhus Shalihin karya Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. هذا الحديث كتب الشيخ رحمه الله حديث إني ساقه المؤلف لما فيه من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتقوى بعد أن ذكر حال الدنيا. حديث إني disebutkan oleh الإمام النووي رحمه الله تعالى di dalam bab التقوى dikarenakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertakwa. Dikarenakan dalam hadis ini terdapat perintah dari Nabi alaihi salatu wasallam untuk para umatnya agar mereka bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan setelah beliau menjelaskan bagaimana keadaan ad-dunya. Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan innad dunya hulwatun khadirah. Dunya hulwah, hulwah manis, hulwatun fil madaq, manis jika dirasa, khadiratun fil mar'a, indah, hijau jika dipandang, yakni sesuatu yang sangat menyenangkan, manis rasanya, indah jika dilihat, indah jika dipandang, sehingga orang-orang banyak yang mencari. Dan sebagian mereka rela meninggalkan agamanya demi mendapatkan dunia. Karena memang dunia adalah sesuatu yang menggoda. Manis dan hijau. Yakni dunia adalah sesuatu yang indah. Sesuatu yang dicari oleh orang. Tentunya semua akan melihatnya. Akan senang terhadap sesuatu yang manis, terhadap sesuatu yang indah untuk dipandang. Qala rahimahullahu ta'ala, kata Syekh rahimahullahu ta'ala, fad-dunya hulwatun fi madaqiha, khadiratun fi mar'aha. Dunia manis jika dirasa, hijau indah ketika dipandang. فَيَغْتَرُّ الْإِنْسَانُ بِهَا, sehingga umat manusia tertipu dengan yang namanya ad-dunya. Bahkan sebagiannya menjadikan tujuan utamanya adalah dunia. Menjadikan tujuan utamanya adalah ad-dunya. مَأَشْرَ الْمُسْلِمِينَ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهِ حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ, manis dan hijau, itu mencakup seluruh sifat dunia beserta apa yang ada di dalam dunia. Yakni semua yang ada di dalam dunia, hulwatun khadirah, mencakup semuanya. Wanita masuk dalam kategori dunia. Harta, anak, jabatan, dan seterusnya. Apa yang ada dalam dunia disifati hulwatun khadirah, sehingga enak dipandang, banyak yang dicari. Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran menjelaskan zuyyina linnas hubbu syahawat minan nisa, telah dijadikan indah pada pandangan umat manusia kecintaan mereka terhadap syahwat-syahwat berupa wanita, anak, harta, dan seterusnya yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surat Ali Imran. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan bahwasanya dunia dan apa yang ada di dalamnya hulwatun hadirah, manis lagi hijau, yakni indah untuk dilihat. Kemudian di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa apa yang ada di muka bumi ini dijadikan sebagai perhiasan. Dijadikan sebagai perhiasan, yakni sesuatu yang indah, tujuannya adalah untuk menguji umat manusia. Diberi atau dijadikan sebagai ujian, dijadikan sebagai cobaan bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala. Selanjutnya Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan. Walakinna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bayyana anna Allah Subhanahu wa taala mustakhlifuna fiha fayanzuru kaifa na'mal. Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, yakni mereka akan berusaha untuk mencari dunia, menguasai dunia. Fayanzuru kaifa ta'mal, fayanzuru kaifa na'mal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan melihat apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan terhadap dunia ini. Hal taqumuna bi ta'atih wa tanhauna an-nafsa 'anil hawa wa taqumuna bima awjaba Allahu 'alaykum wa la taghtaruna bid-dunya aw annal amra bil aks. Apakah kita termasuk orang-orang yang senantiasa akan menjalankan ketaatan kita kepada Allah? Apakah kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa akan melarang jiwa kita dari nafsu yang tidak benar? Apakah kita termasuk hamba-hamba Allah yang akan senantiasa menegakkan, menjalankan kewajiban-kewajiban dari Allah untuk kita semuanya? Apakah kita senantiasa akan, yakni tidak akan tertipu dengan keindahan dunia, atau sebaliknya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti bahwasanya dunia adalah ujian dan cobaan untuk kita semuanya. Apakah dengan diberinya dunia kita masih tetap taat kepada Allah? Apakah dengan diberikannya kekayaan kepada kita, kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, masih bisa menjalankan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, atau justru kita tertipu dengan dunia sehingga ketaatan-ketaatan kita tinggalkan sedikit demi sedikit, yang nantinya akan ditinggalkan secara keseluruhan? Atau kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa istiqamah? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah ujian berupa ad-dunya. Innad dunya hulwatun khadirah wa innallaha mustakhlifukum fiha fayanzur kaifa ta'malun. Akan dilihat apa yang dikerjakan oleh hamba-hamba Allah di dunia ini. Kalau mereka di dunia ini senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan dunia sebagai perantara untuk menjalankan ketaatan dia kepada Allah, menjadikan dunia ini sebagai penunjang agar dia semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin rajin dalam menjalankan ibadah kepada Allah, maka biidznillah azza wa jalla dia adalah termasuk orang yang selamat dari ujian dunia ini, dan dia akan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, apabila seorang mendapatkan dunia, harta duniawi dan apa saja yang ada dalam dunia, kemudian dia lalai dari beribadah kepada Allah, dia rela tinggalkan agamanya demi mendapatkan dunia, dia rela meninggalkan salat lima waktunya demi mendapatkan keuntungan yang sedikit, dia rela meninggalkan ibadah yang sunnah maupun wajib demi mendapatkan dunia, maka orang-orang yang seperti ini terancam. Orang-orang yang seperti ini telah terfitnah dengan dunia, dan jika Allah subhanahu wa ta'ala tidak selamatkan dia, dia akan binasa, menjadi hamba dunia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu Rasulullah alaihi salatu wassalam berpesan kepada kita. Berpesan kepada kita. Setelah dijelaskan bahwasanya dunia itu manis dan hijau, artinya banyak orang yang tertarik. Melihat indahnya dunia, banyak orang yang tertarik. Dan itulah tabiat seorang manusia. Dijelaskan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadis yang lainnya, yakni tabiatnya manusia itu kalau sudah dapat bagian dari dunia, diibaratkan satu lembah wadi berisi emas, dia akan berusaha untuk mencari dan mengumpulkan kekayaan yang berikutnya. Terus demikian. Dapat kekayaan, dia akan kembangkan kekayaan tersebut sampai mendapatkan kekayaan yang lebih. Terus demikian. Terus demikian. Dan tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah puas sampai dia mati. Sampai dia mati. Artinya, manusia, manusiawi, tergoda dengan dunia. Karena dunia adalah hulwatun khadirah. Nah, Rasulullah alaihi salatu wassalam berpesan, jangan sampai kita tertipu dengan dunia. Jangan sampai kita menjadi korban. Korban orang-orang yang terkena fitnah. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tidak selamat dari ujian-ujian dunia. Rasulullah alaihi salatu wassalam berpesan, fattaqud dunya wattaqun nisa. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hati dari dunia. Hati-hati dari kaum wanita. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam berpesan kepada kita, memberikan perintah kepada kita, memberikan wasiat kepada kita. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Ay, kata Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah, kumu bima amarakum bih. Yaitu kerjakanlah sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepada kalian. Watruku ma nahakum an, dan tinggalkanlah apa yang Allah larang untuk kalian. Wala taghurrannakum halawatud dunya, dan jangan sampai kalian tertipu dengan manisnya dunia dan hijaunya dunia ini. Jangan sampai terkena tipu. Jangan sampai mau ditipu oleh dunia. Sehingga dalam banyak ayat Allah subhanahu wa ta'ala berpesan, فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ. فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. Jangan sampai kalian tertipu dengan dunia. إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقْ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. Sungguhnya janji Allah subhanahu wa ta'ala itu benar, maka jangan sampai kalian tertipu dengan keindahan dunia. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Disebutkan pertama dunia. Dunia dan apa yang ada di dalamnya. Kekayaan yang ada di dalamnya, harta yang ada di dalamnya, kemudian dan yang lainnya yang terkait dengan urusan dunia. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan dengan khusus bagian dari dunia, yaitu an-nisa. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Ad-dunya termasuk di dalamnya adalah an-nisa. Dunya termasuk bagian dunia adalah kaum wanita. Termasuk bagian dunia adalah anak-anak. Termasuk bagian dunia adalah harta. Asyaih di sini pertanyaannya ialah, mengapa Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan syarat tersendiri an-nisa, padahal nisa sudah termasuk bagian dari dunia. Hati-hati kalian dari dunia. Kemudian Rasul alaihi salatu wasallam memperingatkan bahaya dari an-nisa dan hati-hati kalian dari para wanita. Padahal para wanita termasuk bagian dari dunia. Sebenarnya sudah cukup fattaqud dunya, hati-hatilah dari dunia, termasuk di dalamnya adalah kaum wanita. Lalu mengapa Rasul alaihi salatu wasallam menyendirikan, menyebutkan secara tersendiri an-nisa, wattaqun nisa? Diulangi, wattaqun nisa, hati-hati dari kaum wanita. Kenapa ini diulang? Kenapa ini disebutkan dengan sendiri? Dijelaskan oleh ulama, ini menunjukkan bahwa fitnah an-nisa itu lebih dahsyat daripada fitnah dunia yang lainnya. Fitnah dunia berupa harta masih mending dibandingkan fitnah an-nisa. Artinya fitnatun nisa, ujian dan cobaan berupa wanita itu lebih berat dan lebih dahsyat fitnahnya daripada godaan dan ujian berupa harta, berupa anak-anak. An-nisa itu lebih dahsyat. Oleh karenanya Rasulullah alaihi salatu wasallam mengulang dan menyebutkan secara tersendiri, fattaqud dunya wattaqun nisa, hati-hati dari dunia dan hati-hati dari an-nisa, para wanita. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, ittaqun nisa, kata Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, ihdaruhunna, hati-hati dari para wanita, hati-hati dari para wanita, siapapun mereka, termasuk istri-istri kita, hati-hati. Ihdaruhun, hati-hati dari mereka, waspadailah mereka. Wahada yashmalul hadar min al-mar'ati fi kaydiha ma'a zawjiha, wa yashmalu aidan al-hadar min an-nisa' wa fitnatihinna. Hati-hati dari ujian dan cobaan berupa wanita, baik itu sebagai istri kita atau wanita lain. Kalau dia istri kita, hati-hati dari makarnya dia, tipu dayanya dia, dan hati-hati dari ujian dan cobaan berupa wanita-wanita yang lainnya yang bukan mahramnya kita. Nah, oleh karenanya Rasulullah alaihi salatu wasallam melanjutkan dalam hadis untuk menjelaskan bahwa fitnah atau ujian cobaan berupa wanita itu lebih dahsyat daripada ujian dan cobaan dunia yang lainnya. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Sungguhnya fitnah atau ujian cobaan yang pertama kali menimpa bani Israil adalah fin nisa, yakni pada kaum wanita. Mereka diuji, mereka diberi cobaan mulai dari kaum wanita. Memang demikian, bahaya. Mereka bisa menjadikan kaum lelaki terfitnah sehingga terjatuh pada perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum lelaki menjadi sesat, menyimpang agamanya disebabkan fitnah kaum wanita. Ada yang seperti ini. Ibadallah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang lainnya Rasulullah alaihi salatu wassalam menjelaskan, ma taraktu ba'di fitnatan, yakni aku tidak meninggalkan setelahku ini sebuah fitnah, ujian dan cobaan yang lebih dahsyat, lebih besar untuk kalangan manusia kecuali para wanita. Kecuali para wanita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan bahwa wanita itu betul-betul sesuatu yang sangat berbahaya. Ujian dan cobaannya, fitnahnya itu berbahaya. Lebih bahaya wanita daripada harta biasa. Berupa mobil, berupa uang, berupa rumah, berupa tanah, itu masih mending dibanding kaum wanita. Walaupun semuanya ujian dan cobaan, tapi yang lebih berbahaya adalah kaum wanita. Sehingga dalam banyak hadis Rasul alaihi salatu wasalam menjelaskan kepada kita, hati-hati, jangan sampai kalian masuk kepada kaum wanita yang bukan mahramnya. Ditanya oleh para sahabatnya, bagaimana Rasul alaihi salatu wasalam tentang ipar? Maka dijawab oleh Rasul alaihi salatu wasalam, alham al-maut. Ipar itu adalah kebinasaan, kematian. Artinya, jika masuk kepada kaum wanita yang bukan mahramnya, walaupun itu adalah iparnya kita, maka itu bisa menjadi sebab kebinasaan kita. Tentang wanita lagi. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam juga menjelaskan kepada kita dan melarang kaum wanita untuk pergi sendirian. Kenapa? Karena memang ujian dan cobaan berupa wanita itu sangat berbahaya. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafira masirata yaumin illa wa ma'aha di mahram. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan safar sendirian kecuali bersama mahramnya. Larangan dari Rasul alaihi salatu wasalam bagi kaum wanita untuk pergi sendirian, karena memang di antara sebabnya ialah mereka, yakni ujian berupa kaum wanita itu sangat berbahaya. Dan di sisi lain mereka adalah makhluk yang lemah, tidak memiliki kekuatan dibandingkan kaum lelaki secara umumnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan ba'dal adzan insyaallah. Tafaddal al muadzin yuadzin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hatilah terhadap dunia, fitnah atau ujian cobaan berupa dunia itu berbahaya. Dengan sebab dunia seorang bisa menggadaikan agamanya, dengan sebab dunia seorang bisa rela meninggalkan agamanya. Mereka lebih memilih kenikmatan yang tidak abadi ini dibanding dengan kenikmatan yang abadi nanti di yaumil akhir. Wattaqun nisa, dan hati-hatilah dari ujian dan cobaan berupa wanita. Rasulullah alaihi salatu wasallam melanjutkan, fa inna awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa. Sungguhnya fitnah, ujian, cobaan yang pertama kali menimpa Bani Israel sehingga mereka rusak, mereka terfitnah, mereka sesat, itu pertama kalinya berasal dari An-Nisa, berasal dari kaum wanita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini pesannya Nabi alaihi salatu wasallam kepada kita semuanya. Hati-hati, jauhi dunia. Hati-hati dari dunia. Jangan berlebihan dalam mencari dunia. Boleh kita mencari dunia, tetapi jangan sampai melampaui batas sehingga kita melalaikan agama kita. Wattaqun nisa, dan hati-hati dari kaum wanita. Hati-hati dari kaum wanita. Bukan berarti kita meninggalkan wanita secara mutlak, tetap disyariatkan untuk menikahi mereka. Tetapi harus berhati-hati, tetap waspada. Rasulullah alaihi salatu wasallam setelah memperingatkan ini, maka orang-orang yang memusuhi Islam, yang tidak senang dengan Islam, mereka berusaha untuk menghancurkan kaum muslimin dari pintu An-Nisa. Mereka, yakni kaum Yahudi, yakni kaum kuffar, baik Yahudi maupun Nasrani atau yang lainnya dari kalangan kuffar, kaum munafikin, kaum fasikin, mereka berusaha untuk merusak generasi muslimin mulai dari celah ini. Dari fitnah an-nisa. Kata Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah, walidzalika najidu a'da'ana wa a'da'a dinina a'da'a syari'atillahi azza wa jal yurakkizuna al-yawma ala mas'alatin nisa. Oleh sebab itu kita bisa mendapati musuh-musuh kita, yakni musuh agama Islam, musuh agama kita, musuh syariat Allah subhanahu wa ta'ala, mereka betul-betul konsentrasi pada masalah nisa. Mereka watabarrajna wahtilatihinna birrijal, berusaha untuk menguji kaum muslimin mulai dari an-nisa, kaum wanita. Maka timbullah, muncullah campur baur antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Di sekolah-sekolah diberi kebebasan untuk campur baur murid-muridnya antara laki-laki dengan perempuan. Gurunya juga demikian, laki-laki dan perempuan. Ini termasuk bentuk usaha dan upaya untuk menghancurkan kaum muslimin. Kemudian bertabarruj, berhias untuk selain suaminya, berhias dengan perhiasan yang berlebih-lebihan dinampakkan kepada kaum lelaki yang bukan mahramnya. Kemudian di antara usaha dan upaya mereka adalah memberikan kebebasan bagi kaum wanita untuk ikut kerja bersama dengan kaum lelaki, menyamaratakan laki-laki dengan kaum wanita. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, itulah usaha yang dilakukan oleh kaum kufar, munafikin, al-fasikin untuk menghancurkan al-Islam. Syekh Muhammad Salih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala dalam salah satu kitab beliau Tanbihat ala ahkamin takhtassu bi al-mu'minat, setelah menyebutkan kedudukan kaum wanita di masa jahiliyah, bahwasanya mereka, kaum wanita di masa jahiliyah itu dihinakan, direndahkan. Kaum wanita di masa jahiliyah sebelum datangnya Islam dijadikan sebagai harta warisan, bukan ahli waris, tetapi sebagai harta warisan. Yakni ketika dia sebagai seorang istri kemudian suaminya meninggal, maka dia menjadi harta warisan. Banyak ahli warisnya mengambil wanita ini. Itu termasuk atau bentuk rendahnya kedudukan wanita di masa jahiliyah. Termasuk bentuk rendahnya atau dihinanya kaum wanita di masa jahiliyah ialah ketika lahir anak berupa, yakni dari kalangan wanita, yang lahir adalah wanita, mereka akan dikubur hidup-hidup atau dibiarkan hidup di atas kehinaan. Akan dikubur dalam keadaan dia masih hidup, atau dia akan menanggung rasa kehinaan, dicela dan seterusnya. Ini kedudukan kaum wanita di masa jahiliyah. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan, setelah datangnya Islam, semua kezaliman-kezaliman kepada kaum wanita dihapuskan. Semua bentuk kezaliman terhadap kaum wanita yang terjadi di masa jahiliyah dihapuskan. Mereka menjadi seorang yang mulia. Mereka menjadi seorang yang sama dengan kaum lelaki dalam hal penciptaan. Allah subhanahu wa ta'ala menyamakan kedudukan mereka dalam hal penciptaan. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka kemuliaan, yaitu dijadikannya mereka sebagai ahli waris. Dan dalam Islam, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan batasan untuk menikahi mereka, yakni kaum wanita, kaum lelaki boleh menikahi mereka lebih dari satu, maksimalnya empat. Beda ketika di masa jahiliyah tidak melihat jumlah ini. Dan seterusnya, kezaliman-kezaliman terhadap kaum wanita setelah datangnya Islam, mereka menjadi mulia, diangkat derajatnya. Kemudian setelah itu Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan, dan setelah kaum kuffar mengetahui kemuliaan kaum wanita, betapa dihargainya mereka dalam Islam, maka musuh-musuh Islam dari kalangan kuffar mereka berusaha untuk menghancurkan kehormatan kaum wanita dan menghancurkan kaum muslimin. Mereka akhirnya menyamaratakan kaum wanita. Kalau mau kerja, kerja bersama, tidak apa-apa. Dan menjadikan mereka sebagai gambar-gambar untuk produk mereka. Seringkali dan banyak sekali produk-produk yang dijadikan sebagai sampulnya, gambarnya adalah kaum wanita. Tujuannya apa? Tujuannya diantaranya ialah untuk menghancurkan kedudukan kaum wanita dalam Islam, dan sekaligus untuk memberikan ujian dan cobaan menghancurkan kaum muslimin secara umum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Banyak sekali mafsadah, kerusakan-kerusakan yang disebabkan terjadinya ikhtilat, disebabkan adanya ikhtilat campur baur kaum laki dengan kaum wanita. Banyak sekali mafsadah, kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan dari perbuatan ini. Terjadi perbuatan zina, terjadi perbuatan yang diharamkan dalam Islam, baik zina dengan zina mata, zina dengan lisan, atau zina dengan tangannya, atau zina pada dengan farjnya, dengan kemaluannya. Ini semuanya berasal dari apa yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Mereka berusaha untuk menghancurkan kaum muslimin dari celah kaum wanita. Kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan tentang bentuk kerusakan yang terjadi disebabkan kaum wanita yang ikut kerja bersama kaum lelaki. Wa ma aktsara al-fasad fil bala' allati yatawaddafu ar-rijal fiha ma'a an-nisa. Betapa banyak kerusakan-kerusakan yang terjadi dengan sebab seorang wanita kerja bersama kaum lelaki. Pada hukum asalnya kaum wanita itu bekerja dalam rumahnya. Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya mengatakan waqarna fi buyutikunna, yakni tempat tinggalnya mereka itu dalam rumah-rumah mereka. Artinya mereka bekerjanya adalah di rumah, melayani suaminya, mengurus anak-anaknya, bukan di luar rumahnya. Lalu apakah boleh bagi seorang wanita bekerja di luar rumahnya? Maka ulama menjelaskan syarat-syarat diperbolehkannya seorang wanita untuk bekerja di luar rumahnya. Di antara syarat tersebut ialah setelah dia memenuhi segala atau menyelesaikan semua pekerjaan dalam rumahnya. Dia seorang istri, harus melayani suaminya, harus mengatur anak-anaknya, harus menyelesaikan pekerjaan rumah tangganya. Kemudian jika ini sudah selesai, maka pekerjaan yang dia ingin kerjakan di luar rumahnya harus terhindar dari unsur kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak melakukan atau tidak bekerja di tempat-tempat yang terjadi di dalamnya ikhtilat. Tidak bekerja di tempat-tempat yang ada campur baur antara kaum laki maupun kaum wanita yang bukan mahramnya, baik di kantor ataupun dia sebagai seorang guru dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah di antara ujian dan cobaan yang banyak sekali terjadi di tengah-tengah kita, mulai dari kaum wanita. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, Rasul alaihi salatu wassalam berpesan demikian, fattaqud dunya wattaqun nisa, hati-hati dari kaum wanita. Hati-hati dari dunia, hati-hati dari kaum wanita. Kalau memang sudah terlanjur dan tidak bisa ditangani lagi misalnya kerjaannya, samping kanan samping kiri wanita semuanya. Yakni di zaman sekarang ini mungkin bisa dikatakan sangat-sangat sulit untuk terbebaskan dari ikhtilat. Di rumah sakit ya ikhtilat, di kantor ya ikhtilat, di sekolah-sekolah yang memang masih sekolah di tempat-tempat umum ya ada ikhtilat, di pasar ya ikhtilat. Ya ini sesuatu yang bisa kita kan sangat-sangat sulit untuk terbebaskan dari ikhtilat. Maka kita berusaha fattaqullaha mastata'tum. Berusaha semaksimal kita. Berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari dan menjauhi al-ikhtilat. Nah, karena bahaya. Fitnatun nisa sangat berbahaya. Ujian, cobaan berupa wanita itu sangat-sangat berbahaya. Na'am ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, usi nafsi wa iyyakum bitaqullah. Wasiatkan untuk diri saya pribadi dan para hadirin agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha dan berhati-hati terhadap dunia, berhati-hati dari fitnah berupa wanita. Karena itu adalah ujian dan cobaan yang membinasakan umat-umat sebelum kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian yang bisa kita sampaikan di majlis kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya dan menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bi'idznillah azza wa jalla kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tafaddalu barakallahu fiikum jazakumullahu khairan.